Aku tak tahu apa lagi yang kau inginkan dariku. Ku tak bisa penuhi semua keinginanmu, tapi itu tantangan yang harus ku pikirkan juga. Entah bagaimana harus ku lewati semua. Apa yang ku lakukan tak pernah benar di matamu. Ku jadi tak mengerti dengan dirimu lagi. Kalau terus begini bisa membuat lelah hati. Apakah kau mau aku jadi tak peduli? Tapi itu semua hanya tinggal cerita. Ku tak bisa mengharapkannya.